Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra bi nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di malam hari ini kecuali kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa menemani derap langkah kita dan detakan jantung kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang harus kita syukuri adalah kebersamaan kita pada malam hari ini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertafarruq, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang mulia, dengan ibadah yang istimewa, dengan ibadah yang bernama menuntut ilmu agama, ibadah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mengundang malaikat untuk menaungi kita, ibadah yang akan memberikan ketenangan, yang akan memberikan sakinah, yang akan memberikan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersua pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada kuduah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki materi kajian kita, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian dan bapak dan ibu sekalian bahwa musim ibadah itu belum berakhir. Memang benar 10 Zulhijjah sudah meninggalkan kehidupan kita. Memang benar bahwa hari-hari tasyrik itu sudah berpamitan dengan kita. Namun musim ibadah itu belum berakhir. Karena Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddata syuhurin indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hadirin sekalian, Allah berfirman yang artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, ada 4 bulan yang istimewa, ada 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Apa keistimewaannya? Ibnu Abbas menjelaskan ketika mentafsirkan ayat ini, al-amalu wal ajru a'zam, amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang kita lakukan pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita masih berada di bulan Dzulhijjah, maka kita masih berada di salah satu bulan haram yang merupakan musim ibadah dan sekaligus warning bagi kita untuk melakukan dosa, karena setiap pahala dilipat gandakan dan setiap dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita hilaf, karena musim ibadah itu belum berakhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersama kajian rutin kita yang berkaitan dengan masalah hati, yaitu mencairkan hati yang beku dan kita langsung berkiblat kepada dokter hati, pakar hati nomor wahid, bukan hanya pakar dalam masalah teori, namun sosok ini telah membuktikan bahwa beliaulah yang memiliki hati yang paling bersih, hati yang paling jernih, hati yang paling tulus, hati yang paling ikhlas, hati yang paling zuhud. Sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, figur kita, uswah hasanah kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang kedua dari buku yang kita jadikan referensi, yaitu buku Raqaiq buah pena Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Abdul Hakim bin Abdul Abdad. Dan hadis yang kedua yang akan meluluhkan hati kita, yang akan mencairkan kebekuan hati kita, adalah hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslihi al-ansara wal muhajira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di suatu ketika beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Fa aslihi al-ansara wal muhajira, maka perbaikilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Jadi Nabi kita mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini Nabi yang bersabda, orang yang paling mengerti dunia, orang yang mendapatkan wahyu. Beliau mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Dan ternyata hadirin sekalian, lebih dari satu kali dan lebih dari satu momen Nabi menyatakan demikian. Dalam hadis yang lain, hadis yang dibawakan oleh Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, jadi Sahal sempat sharing testimoni dengan kita saat beliau pernah bersama Nabi SAW. Sahal mengatakan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khandaq. Saya pernah dan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khandaq. Perang Khandaq dinamakan perang apa? Al-Ahzab. Ketika Madinah dikepung dan Nabi mengambil ide dari siapa? Salman Al-Farisi untuk membuat parit atau khandaq. Jadi pada saat itu Sahal adalah salah satu sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang membuat parit yang akhirnya melegenda dan menjadi buah bibir dan salah satu strategi terbaik dalam pertahanan sepanjang sejarah sampai detik ini. Wa huwa yahfiru wa nahnu nanqulu turaba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Sahal? Sahal mengatakan, pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ikut menggali tanah. Allahu akbar. Seorang nabi, seorang pemimpin, seorang pembesar, seorang tokoh nomor satu, itu turun langsung ke lapangan. Enggak bosi hadirin. Enggak asal merintah sana, merintah sini. Nuntut sana, nuntut sini, ngawasin sana, ngawasin sini. Dan ini bukan pencitraan hadirin sekalian. Karena gak perlu pencitraan pada saat gak ada pemilu, gak ada pilkada, gak ada pemilihan MPR, gak ada MK. Ini benar-benar ketulusan Nabi SAW. Beliau turun langsung dan beliau menggali parit pada saat itu bersama para sahabat. Ya Allah. Makanya gak heran kenapa sahabat rela mati untuk beliau. Wong sosoknya aja begini, bukannya nongkrong, bukannya kipas-kipas, bukannya di tenda yang full AC, enggak. Beliau turun langsung, kata Sahal. Jadi beliau ikut nyangkul, ikut gali. وَنَقْمُ نَنْخُلُ تُرَابًا. Adapun kami, kata Sahal, kami bagian yang membawa tanah hasil galian beliau. Jadi Nabi yang gali bersama sebagian sahabat. Nah, Sahal waktu itu sebagai tim yang membawa tanah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamurru bina. Nah, di samping beliau ikut menggali, di tengah-tengah galian tersebut beliau sempatkan waktu untuk meninjau pos-pos lain dan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan sahabatnya yang lain. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam pun juga ngiter. Beliau mengecek, beliau menyapa. Jadi di samping ikut kerja, beliau pun mengawasi dan mengitari para sahabat beliau yang sedang berkutat dengan pengerjaan paritnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil beliau melewati para sahabat, kata Sa'ad atau kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau sempat memberikan nasihat kepada kita. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah, faghfiri lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka maafkanlah dan ampunilah dosa-dosa kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, dan lafaz hadis yang baru saja kita dengarkan adalah salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang akan menemani malam kita pada detik-detik ini. Hadis yang intinya memberikan kabar kepada kita, info kepada kita yang sangat berharga, yang sangat penting, khususnya kita yang hidup di zaman fitnah, khususnya di mana kita hidup di kota di mana dunia dibuka di hadapan kita, fasilitas berada di pelupuk mata kita. Nabi mengatakan, Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah. Hadirin, kita boleh hidup di kota yang sangat metropolis seperti ini, bahkan megapolitan seperti ini, tapi kita jangan lupa Nabi kita sudah mewanti-wanti kita, oh, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini yang harus kita camkan, ini yang harus kita renungkan. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW mengulang sabda ini lebih dari satu kali. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan hadis yang kedua disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad. Kedua-duanya menceritakan testimoni mereka, baik Anas maupun Sahal menyampaikan pengalaman mereka masing-masing ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi lebih dari satu kali mengingatkan para sahabat. Mengingatkan siapa? Mengingatkan para sahabat. Siapa mereka? Mereka generasi terbaik. Mereka adalah generasi yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka, hadirin? Hanya ada satu jawaban, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Generasi yang sudah mendapatkan titel ridha dari Allah itu masih diingatkan oleh Nabi. Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah. Wahai sahabatku, ingatlah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Para sahabat adalah generasi terbaik sebagaimana penuturan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi terbaik masih diingatkan oleh Nabi lebih dari satu kali. Wahai sahabatku, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Generasi yang kerjaannya rukuk dan sujud. Kalau antum ditanya aktivitas antum, jawaban antum apa? Ada yang jawabnya rukuk dan sujud. Ini para sahabat kerjanya rukuk dan sujud. Bukan kata saya, kata Allah dalam surat Al-Fatah ayat terakhir. Apa kata Allah? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang berada di sisi beliau tegas dengan orang kafir, menyayangi umat Islam. Dan kalau Anda melihat mereka, Anda akan melihat mereka senantiasa rukuk dan sujud. Rukuk bukan hanya orang yang rukuk satu dua kali, tapi yang hobinya rukuk terus kepada Allah. Sujud bukan hanya orang yang sujud satu dua kali, namun orang-orang yang senang sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi ini hobinya kalau enggak rukuk sujud. Itu masih diingatkan oleh Nabi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Wahai sahabatku, tidak ada kehidupan yang sejati, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Generasi terbaik, generasi yang memiliki hati yang paling lembut, hati yang paling ikhlas, hati yang paling tulus, hati yang paling lapang, hati yang paling berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih diingatkan Nabi, gak ada kehidupan loh kecuali kehidupan akhirat. Ini menjelaskan kepada kita betapa bahayanya dunia ini. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 185, apa? Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang punya daya pikat yang luar biasa, yang menipu, yang punya daya magnet, yang bisa membuat orang hilang akal sehatnya, mabuk kepala. Oleh karena itu Nabi wanti-wanti para sahabat, orang-orang yang punya hati yang paling jernih, agar jangan lupa, camkan baik-baik, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Bahkan ketika mereka sambil nyangkul pun, sambil menggali parit pun, Nabi masih mengingatkan, jangan sampai lupa, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jangan lupa itu. Dan hadirin, generasi terbaik ini itu hidup berbeda dengan kondisi yang kita alami sekarang. Generasi terbaik ini hidup pada saat dunia belum dibuka oleh Allah, di mana fasilitas pada saat itu tidak seperti sekarang. Godaan dunia pada saat itu tidak seperti godaan sekarang. Makanya ulama mengatakan kita ini hidup di masa di mana fasilitas dunia dibuka habis-habisan oleh Allah, yang tidak pernah dialami umat-umat sebelum kita. Sarana transportasi mereka sederhana, kita mendapatkan kenikmatan. Rumah mereka sangat sederhana, sedangkan kita luar biasa. Jadi kalau generasi sebaik mereka dengan fasilitas yang jauh di bawah orang zaman sekarang, itu masih diwanti-wanti oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, agar mereka enggak lupa, agar mereka enggak lalai, agar mereka tidak mabuk dunia. Bagaimana dengan kita hadirin sekalian? Lalu kita tidak punya waktu untuk mendengarkan nasihat-nasihat akhirat. Lalu kita tidak punya waktu untuk datang ke majelis taklim, hancur kita hadirin, hancur. Ini generasi terbaik masih diingatkan terus. Bahkan sambil mereka kerja, ini lagi jihad loh. Lagi persiapan jihad masih diingatkan, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Bagaimana dengan kita sekarang? Gimana dengan kita yang kerja di pusat Jakarta? Yang semua ditawarkan di sini, mau apa aja ada. Mau maksiat yang paling gila ada di Jakarta. Lalu kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lupa untuk mengingat akhirat. Allahu akbar. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Lihat bagaimana Nabi mengingatkan seperti tidak ada, ingat terus, enggak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Oleh karena itu hadirin sekalian, rahimanillah wa iyyakum, pelajaran pertama dari hadis ini, kita tidak boleh lupa tentang akhirat. Kita harus datangi majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada akhirat. menyerahkan kita kepada kematian bukan untuk menghantui kita. Namun majelis ini mengingatkan kita sebelum terlambat, hadirin. Sebelum kedua paha kita meregang dan menegang. Waltaffatis saqu bisaq. Ketika kedua paha itu menegang karena ia tahu dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hadirin sekalian, kita butuh majelis-majelis tentang akhirat. Kita butuh mendengarkan nasihat-nasihat akhirat. Kita membutuhkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan akhirat. Kalau tidak, lupa, karena dunia punya daya magnet yang begitu luar biasa. Makanya Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu manusia, yang memikat manusia, yang memberikan efek fata morgana kepada manusia. Semua orang yakin dia akan mati, tapi kenapa dia lupa diri? Yaitu dunia. Dunia punya kemampuan yang melebihi analisa kita semua. Kalau kita tidak dibentengi dengan qala Allah, qala Rasul, hancur kita, hadirin sekalian. Makanya Nabi mengingatkan terus para sahabatnya untuk mengingat bahwa tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang perlu kita pahami dari hadis ini, bahwa salah satu faktor utama mengapa Nabi menjelaskan bahwa tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Mengapa seolah-olah quote and quote Nabi kayaknya enggak menghargai kehidupan yang kita jalani ini. Padahal kan kehidupan kita berat, hadirin. Kehidupan kita panjang. Kok kayaknya enggak ada harganya di mata Nabi SAW. Sehingga seolah-olah Nabi mengatakan enggak ada kehidupan kecuali akhirat. Mungkin ada yang bertanya, lalu kerja keras saya selama ini dianggap apa oleh sang Nabi kita? Sudah jerih payah belajar siang malam, banting tulang, pergi pagi pulang pagi, kok gak dianggap? Nabi mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, itu kan gak dianggap sama sekali. Jadi dunia dikerdilkan, bahkan ditiadakan sama sekali dalam hadis ini. Kenapa demikian? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menihilkan dunia, bukan mengecam dunia secara mutlak, bukan mengkerdilkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Tidak, Nabi kita kan orang terbaik di dunia, orang yang paling menghargai manusia, orang yang paling memiliki rasa empati. Namun kenapa beliau sampai mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat? Karena durasinya memang gak bisa dibandingkan, hadirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 114, apa kata Allah? Qala illa bihtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Illa bihtum illa qalila. Kalian tinggal di dunia itu tidaklah kecuali sebentar, gak lama. Jadi kita tinggal di sini tuh sebentar. Jadi saking sebentarnya, seakan-akan gak pernah tinggal di dunia. Jika kita bandingkan kehidupan kita di akhir. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu berapa ribu tahun kalian akan tinggal di akhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di akhirat itu seperti 50 ribu tahun di dunia. Seperti 50 ribu tahun di dunia. Coba kita hitung bersama-sama. Berarti kira-kira kehidupan kita dunia kalau pakai kacamata akhirat hanya berapa lama, hadirin? Jadi satu hari di akhirat itu 50 ribu tahun di dunia. Berarti 50 ribu tahun di dunia sama dengan 24 jam di akhirat. Berarti 1 tahun di dunia 24 per 50 ribu. Berarti berapa? 0,00048 akhirat. Jika umur kita 60 tahun, ini jika bisa kurang loh. Jadi jika usia kita 60 tahun, jadi jangan senang dulu, bisa kurang. Jika usia kita 60 tahun, maka waktu akhirat kita 60 kali 0,00048. Berarti usia kita 0,0288 jam. Lalu 0,0288 kali 60 menit. Berarti berapa? 1 menit 43 detik kurang lebih. Itulah durasi hidup kita di dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Benar gak sih? Apa hitungan saya salah ya? Antum tuh diem ngikutin atau diem pasrah tadi? Matematika antum dulu berapa? Kayak pinter-pinter dari penampilannya sih meyakinkan. Saya gak tahu kalau dalamnya gimana ya. Iya kan? Jadi durasinya itu hanya gak sampai 2 menit. Gak sampai 2 menit tuh. Saya tanya deh, antum kalau dikasih tiket terusan masuk Dufan, tapi cuma dikasih waktu 2 menit, antum bisa nikmatin wahana apa? Gak ada, itu baru ngantri, udah diusir lagi sama Pak Satpam. Gak ada buat apa-apa. Jadi masuk Dufan 2 menit, seakan-akan gak masuk Dufan sama sekali. Nah begitu juga hidup 2 menit dapat apa hadir? Jadi inilah durasi hidup kita kalau pakai standar akhirat. Kita hidup hanya 1,43 detik. Apa yang mau dibanggakan dari 1 menit 43 detik? Apa? Popularitas kita. Antum bangga jadi orang terkenal selama 1 menit? Gak ada apa-apa. Kecerdasan kita, buat apa cerdas cuma 2 menit? Gak ada untungnya. Antum dapat uang 100 miliar tapi hanya 2 menit. Siapa yang bangga? Coba angkat tangan. Diketahui orang. Oh, lebay banget tuh di orang punya duit 100 miliar 2 menit aja bangga. Apa yang dibanggakan? Punya 100 M tapi cuma 2 menit. Apa yang mau dibanggakan? Punya ketampanan dan kecantikan tapi 2 menit. Habis itu muka kita dibakar. Ada yang bakar? Itu durasinya. Makanya Nabi Muhammad la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena kalau kita bandingkan pakai mati-mati kita, itu angkanya enggak sampai 2 menit kita hidup. Lalu apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dipamerkan jabatan kita? Orang tua kita, keluarga kita, darah biru kita, popularitas kita, masa kita, penggemar kita, jamaah kita, kita bangga. Orang cuma 2 menit. Apa nikmatnya punya hal itu hanya dalam 2 menit? Itu waktu kita jika kita bandingkan dengan akhirat satu hari 50 ribu tahun. Coba kita pikir, fa'tabiru ya ulil albab, gunakan teori matematika kita selama ini. Jangan ilmu matematika itu kita hanya gunakan untuk dunia terus. Gunakan untuk akhirat. Apa yang kita cari? Itu kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, itu masih norak. Kalau bahasa kita lebay gitu ya, kalau masih bangga juga. Cuman 2 menit. Gimana kalau kita dapatkan dengan cara yang haram? Bodoh banget ya. Anda rela korupsi untuk 2 menit? Anda rela makan riba cuma untuk 2 menit? Anda rela nipu orang hanya untuk hidup 2 menit? La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Anda rela nyogok orang hanya untuk 2 menit? 2 menit, hadirin, 2 menit. Bukan lebih dari 2 menit. Kita korbankan akhirat kita. Hadirin yang dirahmati, coba kita renungkan. Itu hakikat dunia. Tapi syaitan kan cerdas. Syaitan buat fata morgana. Seakan kata kita hidup kekal selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati, hanya 2 menit. Coba kita renungkan. Yang halal aja gak ada bangga-bangganya kita. Apalagi kalau kita dapatkan dengan cara yang haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita tidak bisa istiqomah hanya untuk 2 menit saja? Allah minta kita sholat tuh enggak lama ternyata, hanya 2 menit kalau total-total dengan akhir. Allah minta kita bersabar untuk mengerjakan salat 5 waktu, bersabar untuk berpuasa, bersabar untuk makan uang yang halal, bersabar untuk menutup aurat kita. Hanya 2 menit, enggak lebih dari itu. Masa enggak sanggup? Allah enggak minta kita bertahan berjam-jam ternyata. Kita hanya diminta untuk mempertahankan sunnah Nabi 2 menit. Masa gak bisa? Kita hanya diminta untuk menahan diri dari celaan, cacian, makian, fitnahan, gibahan 2 menit. Kenapa gak bisa? Dengan penampilan yang islami, kita hanya diminta untuk sabar ditolak sana, ditolak sini 2 menit. Cuma 2 menit loh. Jika kita pakai waktu akhirat, gak lama. Kalau kita mampu bertahan selama 2 menit itu, kita akan masuk ke dalam surga. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Itu belum cukup. Kenapa kita jual? Hadirin, orang yang bermaksiat, orang yang fasik, orang yang makan harta haram, orang yang tidak sholat, orang yang tenggelam dengan dunia, ya Allah, yang dia pertaruhkan gak seimbang, hadirin. Yang dia pertaruhkan gak seimbang. Yang dia pertaruhkan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jangan kita terpukau dengan syaitan. Karena itu syaitan. 2 menit. Jangan mendramatisir masalah. Jangan hiperbolis. Kita hanya diminta bertahan selama 2 menit. Dan kita pasti mampu, pasti. Cuma jadi masalah mau apa tidak untuk bertahan. Hari lamanya 50 ribu tahun, sanggupkah kita menahan derita di sana? Na'udzubillah. Itu belum kalau kita hitung alam kuburnya. Nabi hidup di alam dunia berapa tahun? 63 tahun. Nabi hidup di alam kubur sampai hari ini berapa tahun? 1425 tahun. Kita jual ribuan tahun hanya dalam 60-an tahun. Rugi kita hadirin sekalian. Jangan kita korbankan. Kita hanya sebentar. Tapi syaitan sekali lagi membuat angan-angan kita tinggi melayang. Sama persis pada saat syaitan menggoda bapak kita semua. Goda siapa? Nabi Adam dalam surat Thaha. ayat 120. Apa kata syaitan? Fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan pun mulai menggoda Nabi Adam. Qala ya Adam. Lalu syaitan berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku beritahu sebuah pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan punah sama sekali, yang akan kekal. Tapi itu omong kosong. Itu omong kosong. Buktinya ketika Nabi Adam makan buah tersebut, apa yang terjadi? Turun beliau di dunia. Omong kosong. Dan lagu lama itu kembali syaitan putar untuk kita. Nah, hidup itu masih lama. Masih ada 10 tahun lagi untuk menikmati hidup. Omong kosong. Itu lagu lama yang diputar lagi, diputar lagi, diputar lagi. Dan kita tertipu lagi, tertipu lagi, dan tertipu lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi menyadarkan kita, Allahumma la aisha illa ajal akhirah. Hai sahabatku, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini yang harus membuat mata kita terbangun dari tidur lelap, dari mimpi-mimpi semu, mimpi-mimpi kosong syaitan. Hadirin, gak lama, hanya 2 menit. Hanya 2 menit saja kita diminta bertahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita gak bisa? Bisa. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, fasilitas yang ditawarkan selama 2 menit itu pun semu. Jadi udah 2 menit, fasilitas yang ditawarkan di dunia ini pun semu. Bahkan rasanya, rasa manisnya itu cepat sekali menghilang. Bahkan sebelum fasilitas itu hilang dari hadapan kita, itu rasanya udah hilang duluan. Jadi rasa nikmat dunia itu sudah hilang, padahal bendanya masih ada di hadapan kita. Padahal fasilitas itu masih ada di hadapan pelupuk mata kita. Tapi hilang, dan itulah dunia. Itulah dunia. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanan terenak bagi para ahli kuliner di Jakarta itu apa? Hah? Makanan terenak apa? Bahkan di dalam dunia pengajian ada istilah baru katanya, abu kuliner. Siapa yang julukannya abu kuliner? Karena kerjanya kuliner terus setiap hari. Abu kuliner dan ummi kuliner. Hah? Apa makanan terenak di Jakarta? Ini nyebut restoran boleh kan di sini? Bukan promosi loh ini. Hah? Apa makanan terenak? Hah? Ada, ah? Apa? Rendang. Rendang terenak di Jakarta. Masih khilaf kalau rendang saya rasa. Belum ijma. Saya minta yang ijma. Yang ijma apa? Hah? Hah? Steak. Steak yang paling enak di Jakarta mana sih? Enggak, abu bah biasa. Nah, yang paling enak. Oke, kita nggak sebut restoran lah. Kita sebut jenisnya wagyu. Wagyu paling enak. Wagyu paling mahal. Sepakat ya, wagyu paling mahal sekarang. Saya ingin tanya, kalau jamaah makan wagyu, rasa nikmat di suapan pertama dengan suapan ke-40 sama atau beda? Hah? Suapan pertama dengan suapan ke-40. Ini dari restoran yang sama, kokinya sama. Suapan pertama dengan suapan ke-40 itu sama atau beda nikmatnya? Hah? Ada yang bilang sama? Oh, itu luar biasa dia bilang. Hah? Itu ada naga di ususnya tuh. Hah? Beda. Mana yang lebih nikmat? Sopan pertama. Terus apa yang terjadi? Sopan kedua masih nikmat. Sopan ketiga mungkin kualitas masih sama. Mulai sopan kelima mulai berkurang sedikit. Berkurang mungkin 2%. Lalu masuk ke sopan kebelasan berkurang 30%. Masuk ke sopan 30-an berkurang 40%. Terus demikian. Lalu ketika kita disodorkan hot plate wagyu yang ketiga, kira-kira kita tetap makan atau nolak? Nolak. Aduh, ini wagyu loh. Ini 500 ribu loh. Enggak, saya enggak bisa lagi. Ya Allah. Ternyata sesemu itu dunia loh. Jadi makanannya masih ada depan kita, tapi hilang sudah kenikmatan. Itu dunia. Dunia itu tuh, itu ilustrasi dunia yang paling jelas. Fasilitasnya masih ada di depan kita, tapi kita udah gak merasa nikmatnya lagi. Jadi gak usah nunggu hilang, ada aja udah gak nikmat. Lalu kita mau jadikan sebuah barang untuk menggadai akhirat kita, Allahu Akbar. Mana logika matematika kita, hadirin? Yang seperti itu kita mau jadikan andalan kita untuk menjual akhirat. Kita prioritaskan untuk akhirat. Kita kalahkan sehingga kita tidak dapat buah-buahan di surga, makanan di surga yang gak pernah hilang cita rasanya. Itu makanan terenak. Suapan pertama sama suapan ke-20 aja udah jelas beda. Yakin beda, gak ada yang mengatakan sama, beda. Dan hot plate kedua dikasih, udah gak ada enak-enaknya lagi, iya gak? Ada yang masih bisa menikmati hot plate wagyu yang ketiga? Coba angkat tangan. Gak ada, antum sepakat, gak ada enak-enaknya udah, wagyu hot plate ketiga gak ada enak-enaknya. Ya Allah. Nah, itu dunia. Coba kita. Jadi kita gak perlu pakai perumpamaan yang ribet-ribet deh mengenal dunia. Itu aja deh. Antum penggemar gado-gado. Antum buka bungkus pertama masih nikmat. Antum bisa menikmati di bungkus ketiga. Udah, ilfil sudah antum. Gak ada nikmat-nikmatnya. Ada rasa masih, sentuhan sama. Olahan sama. Warungnya sama. Tapi udah gak ada nikmat-nikmat. Itu dunia. Itu makanya Nabi mengatakan la aisha illa aishul akhirah. Ingat loh, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena ini semu. Jadi yang 2 menit itu aja kenikmatannya lebih semu lagi daripada 22 menit. Jadi itu yang kita perjuangkan. Itu yang kita cari selama ini sampai kita enggak tidur, sampai ketinggalan tahajud, sampai selalu bolong salat subuh. Subhanallah. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan, hadirin sekalian. Semu. Gak ada kekal-kekalnya sama sekali. Tapi itu tadi syaitan, lagi-lagi syaitan. Wa mulkin la yabla. Mau gak kita kasih kehidupan yang kekal? Ini nih. Kembali lagu lama diputar oleh dia. Dan kembali kita tertipu dan nostalgia dengan lagu lama tersebut. Jangan tertipu lagi. Jangan tertipu. Betapa banyak orang kaya, dia punya mobil mewah yang harganya di atas 3M. Supirnya bilang, Bapak naik mobil itu paling 2 bulan pertama Pak Ustadz. 3 bulan dan seterusnya tuh mobil istiqomah aja tuh di garasi rumah. Jadi gak dipakai lagi, udah cuma 2 bulan pertama. Jadi senangnya 2 bulan pertama, setelah itu biasa aja. Dunia. Itu dunia. Begitu. Jadi mobilnya masih ada tapi kenikmatannya udah hilang. Itukah yang kita perjuangkan selama ini? Allahu Akbar. Kemana akal sehat kita hari ini? Semua fata morgana. Wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Jangan terlalu percaya dengan apa yang kita pandang, percaya dengan apa yang kita dengar dari qala Allah dan qala Rasul. Kita harus lebih menggunakan pendengaran kita sekarang, hadirin. Ketika telinga kita disapa dengan firman-firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita gunakan penglihatan kita, apalagi kita berada di jantungnya Jakarta, kita berada di Senopati, di dekat sini segitiga emas, kan begitu? Hancur kita, hancur. Karena itu dunia. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Dunia hanya menawarkan hal yang semu. Dan itu bukan kehidupan, itu sandiwara. Kehidupan yang sejati ada pada akhirat. Oleh karena itu Allah sekali lagi, illa bittum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kalian itu hanya tinggal sebentar, dan yang sebentar itu enggak dianggap jika kalian mengetahuinya. Oleh karena itu istiqomahlah hadirin. Karena Allah hanya minta kita istiqomah dalam beberapa saat saja, hanya 2 menit. Bersabarlah di atas sunnah Nabi. Bersabarlah di atas ketaatan. Bersabarlah dalam menggenggam bara api akidah yang benar. Karena hanya 2 menit. Lalu setelah itu kehidupan abadi akan menyapa kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, khususnya hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, hadis ini menjelaskan betapa indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 3 akhlak yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bagaimana Nabi turut membantu para sahabatnya, bahu-membahu dengan para sahabatnya, turun langsung. Tidak hanya memantau, tidak hanya melihat, tidak hanya memonitor, tapi beliau ikut mencangkul bersama para sahabatnya. Ini jelas ketawaduan. Ini jelas akhlak yang mulia. Ini jelas sebuah pemandangan yang sangat langka pada saat ini. Ini yang perlu. Kalau Nabi turun langsung, masa kita gengsian hadirin? Masa kita jaim? Masa kita bangga ketika kita bergaya bosi di hadapan teman-teman kita? Ini Nabi loh. Kalau beliau cuma perintah, semua pada senang menjalankan perintah beliau, tapi beliau gak mau. Beliau turun langsung, beliau bantu langsung. Beliau bersama para sahabatnya. Ini akhlak yang mulia. Makanya kehidupan beliau dengan para sahabatnya itu kehidupan yang humanis. Hubungan beliau dengan sahabatnya itu tanpa sekat hadirin, tanpa ada dinding pemisah. Lihat, Nabi ikut nyangkul, Nabi ikut bersama sahabatnya. Tidak ada pas pampres yang berada di sekeliling beliau, tidak ada foreigners, semua bisa menyapa beliau, bahkan ikut nyangkul di samping beliau. Allahu Akbar. Semua bisa bersama beliau, semua bisa bertemu dengan beliau. Bahkan dalam hadis yang lain, seorang wanita aja bisa mencegat beliau ketika beliau sedang jalan. Coba antum kalau iring-iringan RI1 jalan, antum cegat, kira-kira apa yang terjadi di antum? Sudah, tembak di sini hadirin. Orang pikir antum mau kasih bom. Tapi Nabi tidak. Semua bisa. Oleh karena itu, bagaimana tidak para sahabatnya begitu terpukau dengan beliau? Karena itu tadi, beliau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para sahabatnya. Oleh karena itu, hubungan yang terbaik bukan hanya hubungan sebatas di majelis taklim saja, tetapi di luar majelis tersebut. Itu yang harus kita bangun. Itu yang harus kita kita galang. Jadi kalau Nabi punya waktu bersama para sahabatnya, masa kita tidak punya waktu dengan teman-teman kita? Nah, ini juga pelajaran bagi jamaah sekalian. Antum di sini, komunitas antum udah ngaji berapa tahun sih? Hah? Al-Hikmah ini udah ngaji berapa tahun? Setahun. Setahun. Sudah kenal semua jamaah belum? Hah? Siapa yang bisa sebutkan 20 nama? Hah? 20 nama yang ngaji di sini. Hah? 20 nama. 15 nama. Selama ini antum ngapain aja? 10 nama. Gak ada juga. Ini kan pertanyaan yang harus membuat kita merenung, hadirin. Oleh karena itu, kalau Nabi punya waktu untuk bersama-sama, masa kita gak punya waktu habis kajian ngobrol sebentar dengan yang lain, kenalan? Target gak usah banyak-banyak deh, sekali kajian satu temen yang kita sapa, kita ajak bicara, kita tegur, kita ajak kenalan. Jadi kalau satu kajian satu teman, palingnya kan satu tahun berapa? 24 teman. Ini gak satu tahun, 10 aja gak ada. Jadi ini yang perlu kita camkan. Harus dimulai, karena gak bisa kita sendirian. Apalagi di zaman fitnah, kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh orang-orang yang soleh. Dan orang-orang soleh itu langka sekarang. Susah, nyarinya tuh susah. Ketika, kalau bukan di majelis taklim, gimana lagi kita mendapatkan orang-orang yang soleh? Kalau Nabi punya waktu untuk berinteraksi, untuk melihat, untuk bercengkrama, masa kita gak punya waktu? Makanya datang sebelum ustadznya datang. Pulang, jangan langsung pulang. Itu yang paling bagus. Jangan datang setelah ustadznya datang, pulang sebelum ustadznya selesai. Ini gak pinter-pinter begini nih. Ini yang perlu kita camkan. Jadi kenalan dulu lah. 5 menit lah kita kenalan, ya. Biar tercipta. Dan sekali lagi, khususnya di zaman fitnah seperti ini, kita butuh komunitas, kita butuh sahabat. Nabi Musa saja kata Allah, sanasyuddu adudaka bi akhi, kami akan tolong engkau melalui sahabatmu dan saudaramu Harun. Itu Nabi Musa, Allah tolong melalui saudaranya. Lalu kita bisa sendirian? Enggak mungkin kita bisa sendirian. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi, bergaul bareng, kerja bakti bareng dengan sahabatnya. Nah, ini juga harus kita terapkan. Baru setelah kita ramah, kita mulai dari teman-teman kajian, baru setelah itu bisa kita ramah dengan masyarakat. Gimana mau ramah dengan masyarakat? Yang satu akidah aja gak ramah, yang satu sunnah aja gak ramah, gimana mau ramah dengan orang lain? Susah. Jadi sekali lagi, Nabi punya waktu untuk beramah tamah, bercengkrama, berbicara, berdialog, berdiskusi. Tentu saja proporsional sesuai dengan aktivitas kita, tapi luangkan waktulah. Dan mulai dari majelis kita, mulai dari kajian kita sebelum yang lain. bangun sebuah komunitas yang dibangun di atas cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hal penting hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan kita butuh teman untuk bisa tegar di tengah-tengah badai fitnah seperti ini. Apa kata Nabi? Fa innamal dzibu ya'kulu minal ghanamil qashiyah kama qala. Sesungguhnya yang dimakan serigala itu domba yang menyendiri dari gerombolannya. Maksud serigala di sini apa? Syaitan. Domba di sini manusia. Jadi sesungguhnya yang diincar sama syaitan dan bisa dihabisi oleh syaitan itu yang sendirian. Jadi jangan suka hidup sendirian. Apalagi kita berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Bergaul. Tapi ingat, cari sahabat-sahabat yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Karena dengar-dengar di kajiannya ada oknum juga. Tapi katanya, semoga salah. Nah ini hati-hati. Pokoknya cari yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja masih punya waktu bergaul, masa kita sok sibuk? Ini Nabi, Pak. Nabi. Siapa yang mengklaim lebih sibuk dari Nabi? Nabi kepala negara. Menteri keuangan. Panglima perang. Seorang dai. Istri 9. Itu masih bisa bergaul dengan sahabat. Istri antum berapa? Kok ketawa ditanya. Istri masih 1 gak punya waktu untuk bergaul. Gimana? Berarti antum gak ada bakat semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Itu akhlak yang pertama. Begitu juga ibu-ibu yang di belakang. Nggak usah ditoleh, Pak. Yang jelas ada di belakang, ada yang di depan enggak ada, tenang aja. Itu bergaul. Ini kadang-kadang kita dapat masuk, bukan kadang-kadang ya. Soalnya kadang, lalu kadang lagi, kadang. Jadi sering kita dapat masukan sebagian ibu-ibu yang hijabnya sudah bagus, yang sudah benar-benar syar'i, itu gak mau gabung sama yang belum sempurna atau yang belum menutup aurat. Ini keliru. Justru orang yang ingin taubat itu disambung, didekati, diajak, dirangkul, bukan dijauhi. Ini hal yang keliru. Jadi gak boleh terjadi di majelis ini. Justru kita harus sambut dengan baik, senyum, rangkul, dan lain sebagainya. Inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita hanya bergaul dengan yang kita kenal saja. Itu akhlak yang pertama. Akhlak yang kedua, Nabi di sela-sela kesibukan beliau, di sela-sela beliau macul dan nyangkul dalam hadis sahabat, beliau masih mengingatkan atau memperingati para sahabatnya. Beliau masih memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Beliau masih memberikan tausiah kepada para sahabatnya. Beliau masih memberikan pesan kepada para sahabatnya. Apa pesan tersebut? Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan kita kepada akhirat. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan kita kepada kematian. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan kita kepada kenikmatan surga jika kita bisa bertahan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan kita tentang panasnya api neraka sehingga kita takut untuk bermaksiat kepada Allah. Cari sahabat yang seperti itu, hadirin sekalian. Itu sahabat yang baik, bukan yang hanya makan-makan, yang hanya kopdar sini, kopdar sana, nongkrong sini, nongkrong sana, kongko sini. Itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, beliau mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Itu sahabat yang sejati. Sahabat yang tidak ingin kita diazab di dalam api neraka, bukan yang mencari teman untuk diazab di dalam api neraka. Makanya kata Utsman apa? Waddati zaniyatu an takuna nisa'u zawani. Wanita pezina itu berharap seluruh wanita berzina semua. Kenapa? Biar ada teman gitu. Biar ada teman. Jadi dia bukan baik, dia mau cari teman biar diadabnya bareng. Iya kan? Karena itu tadi, seluruh pelaku pelanggaran dan kemaksiatan senang kalau ada temannya. Iya enggak? Coba antum dulu, waktu terlambat hari Senin pas upacara, begitu terlambat gak boleh masuk lagi di gerbang, apa yang antum rasakan? Antum akan galau. Tapi begitu teman antum terlambat juga, alhamdulillah ada satu orang, lalu dua orang datang, alhamdulillah, tiga, empat, sepuluh, senang, ketawa-ketawa tuh, gak merasa bersalah. Ya begitu karakter pelaku kemaksiatan dari dulu sampai sekarang tuh begitu. Nah, jangan cari yang seperti itu, antum diperalat sama mereka. Mereka mau cari teman aja biar dipanggangnya bareng, biar dipotong-potongnya bareng, biar dimutilasinya di neraka bareng. Makanya gak pernah ingatkan sholat, gak pernah mengingatkan mati, tidak pernah mengingatkan tentang ibadah, karena biar bareng-bareng diazab. Iya kan? Dulu waktu sekolah, waktu kita pengen cabut, cabut sendirian atau ngajak teman? Wah, ini pertanyaan jebakan. Kalau ajak teman berarti pengalaman, kan begitu ya? Gak ada orang cabut sendirian tuh, gak ada. Ajak teman. Eh, kita cabut yuk. Ada film baru nih, subhanallah. Kan begitu. Apa sih kalau dulu tuh I Like Monday ya? Saya gak lupa dulu waktu SMA. Kan hari Senin kabur dari sekolah, subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu dari dulu sampai sekarang gitu loh. Makanya Utsman mengatakan pezina, peminum khamr itu sangat pengen semua itu minum khamr biar bareng-bareng. Iya enggak? Dulu waktu kita dapat lembar jawaban ujian matematik atau kimia, dapat nilai 4. Oh, kita malu. Kita nanya, "Lu dapat berapa?" 4,5. Alhamdulillah. "Lu dapat berapa?" 3, mulai senyum. "Lu dapat berapa?" 2,5, mulai ketawa. Akhirnya karena setengah kelas dapat nilai 3, akhirnya kita salahin gurunya. Emang gurunya nih gak bisa ngajar nih, kan gitu ya. Jadi itulah pelaku kemaksiatan. Memang nyari temen gitu loh. Dan akhirnya nyalain orang. Kok antum ketika dibilang 2,5 kok ketawanya puas banget tadi? Pengalaman ya kimia ya, subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu jangan tergoda dengan teman-teman seperti itu. Memang modusnya begitu. Modusnya memang seperti itu. Seperti kata Utsman, mereka pengen diazab bareng karena mereka gak mau sendirian. Maka jangan mau. Kok diajak diazab mau? Kita harus cari teman-teman yang mengingatkan kita kepada akhirat. Apalagi di zaman fitnah, apalagi di zaman penuh cobaan dunia seperti ini. Dan itulah karakter dan sifat Nabi SAW senantiasa mengingatkan sahabatnya kepada akhirat. Yang terakhir hadirin sekalian, akhlak yang Nabi tunjukkan dalam hadis ini adalah beliau suka mendoakan sahabat-sahabatnya. Nabi mengatakan faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum Ansar dan dosa-dosa muhajirin. Sahabat yang baik adalah yang mendoakan kita, yang mensupport kita, bukan yang menggibahi kita, bukan yang menikam kita dari belakang, bukan yang tertawa ketika kita jatuh, pada saat kita tersungkur, pada saat kita bermaksiat. Sahabat yang baik ketika kita taat, dia mendukung kita. Ketika kita berdosa, dia ingatkan kita dan dia mendoakan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat. Nabi mendoakan para sahabatnya. Lalu kita menggibahi sahabat kita, lalu kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Nabi mendoakan sahabat. Lalu kita tertawa ketika umat Islam yang lain salah, lalu kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Nabi mendoakan sahabat. Lalu kita senang ketika seseorang melakukan kemaksiatan, kekeliruan, lalu mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Enggak hadirin. Seorang muslim yang baik itu sedih ketika saudaranya sesama muslim salah, dan dia mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan dia berusaha mengingatkan mereka, memperingati mereka. Makanya hadirin, banyak salah paham ketika kita menjelaskan tentang sunnah Nabi, ketika kita menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, tentang bahaya kebid'ahan, tentang bahaya maksiat di tengah-tengah umat atau masyarakat sesuai dengan kapasitas kita. Bukan berarti kita merasa paling suci, bukan berarti kita merasa lebih pintar daripada yang lain, daripada kiai-kiai lain atau ustadz-ustadz yang lain, enggak. Bukan berarti kita merasa paling bertakwa, enggak. Bisa jadi mereka lebih bertakwa dari kita, bisa jadi mereka lebih suci daripada kita, bisa jadi mereka lebih beriman daripada kita. Namun ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak mau kemungkaran itu dilakukan saudara kita. Kenapa? Karena kita ingin mereka masuk surga sebagaimana kita ingin diri kita masuk surga. Dan gak mungkin masuk surga dengan bergelimang kemaksiatan, kebid'ahan, dan kesyirikan. Jadi semata-mata bukan ingin vonis saudara kita, ingin mengklaim kita paling pintar sedunia, tidak. Bisa jadi mereka lebih hebat dari kita. Tapi kita gak ingin saudara kita jatuh ke dalam kesalahan, dan kita doakan saudara kita semoga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang perlu kita camkan. Tidak ada perasaan lebih tinggi daripada saudara-saudara kita yang lain. Bahkan kita yakini banyak orang lebih baik dari kita, banyak orang lebih suci dari kita, banyak orang lebih bertakwa daripada kita, banyak orang lebih beriman daripada kita. Namun ketika kita lihat kemungkaran di depan mata kita, kita tidak akan biarkan, karena kita tidak ingin saudara kita terkena dosa. Kita tidak ingin saudara kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Karena kita mencintai saudara kita, dan kita ingin yang terbaik untuk mereka, dan kita tidak ingin mereka membawa dosa pada hari kiamat kelak. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Dan terakhir, sebagian para ulama seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa ada beberapa riwayat, dan ini divalidkan oleh sebagian para ulama, bahwa apabila kita terpukau dengan fasilitas dunia, dengan perhiasan dunia, di antara doa yang kita bisa baca adalah Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Doa ini kita baca agar kita ingat kembali, jangan tertipu dengan dunia. Ketika antum masuk ke sebuah rumah yang megah sekali, yang indah sekali, kalau antum ingin punya rumah seperti itu, maka antum mengucapkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya, nanti giliran kita nanti ada di akhirat. Juga ketika kita melihat saudara kita menaiki mobil yang sangat canggih, mobil yang sangat mewah, lalu kita punya keinginan untuk punya yang sama, kita baca doa Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka ini akan menenteramkan, ini akan menenangkan, karena kita akan teringat dengan akhirat. Ini saja bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hadis yang kita bahas ini, saya mau bertanya tentang perkataan sahabat Rasul yang begitu terkenal, Abdullah bin Amr, yang terasa kontradiktif dengan hadis tersebut. Bekerjalah engkau untuk kepentingan duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan beribadahlah seakan-akan engkau akan mati esok. Mohon penjelasannya Ustaz, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ini adalah statement yang cukup terkenal, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu ini bukan hadis Nabi, dan sebagian menyandarkannya kepada Nabi SAW, dan ini tidak valid. Namun ini adalah ucapan sebagian para ulama kita. Apakah kontradiksi? Enggak kontradiksi. Kan tadi saya katakan bahwa Nabi tidak mengkerdilkan kehidupan kita. Namun Nabi ingin mengajak kita membandingkan, bahwa kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang satu hari 50.000 tahun, hidup di dunia kita hanya 2 menit. Maka proporsionallah. Proporsional yang 2 menit, porsinya 2 menit gitu loh. Jadi jangan yang 2 menit menghabiskan seluruh hidup kita tersebut. Ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Ini kan seakan-akan. Maksudnya apa sih? Maksud hadis itu kan profesionallah Anda ketika bekerja. Tapi bekerja untuk berapa lama? Ya untuk 2 menit gitu loh. Jadi tidak ada kontradiksi. Kita diminta untuk menempatkan akhirat di atas dunia. Silakan mendapatkan dunia, enggak ada masalah. Jadi sekali lagi kajian ini bukan untuk membuat kita benci kepada dunia dan meninggalkan dunia selama semuanya, tidak. Namun kita hanya ingin mengajak kita berpikir rasional, mengajak kita berpikir logis bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding akhirat, dan proporsionallah dalam membagi waktu, dan jangan habiskan waktu kita untuk dunia. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, genggamlah dunia dengan tangan kita, namun jangan memenuhi hati kita. Karena kita tahu bersama, 3 dari sahabat Nabi itu kaya semua. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya. Jadi bukan berarti enggak boleh jadi orang kaya. Namun yang jadi masalah, kita terfitnah dengan kekayaan kita. Wallahu ta'ala bisawab. Mau tanya Ustadz, nasihat Ustadz saat di Yufid tentang kenapa manusia saling berkelompok atau berpecah. Pertanyaannya, Ibnu Abbas menjelaskan dengan sahabat siapa atau riwayat selengkapnya? Iya, terima kasih Jazomar. Itu salah satu nasihat singkat saja tentang dialog antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh imam siapa? Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman. Umar pernah mengatakan bahwa kaifa takhtalifu hadhil ummah, bagaimana mungkin umat ini berpecah belah, wa qiblatuha wahid, wa kitabuha wahid, wa nabiyuha wahid, wa qiblatuha wahidah, bagaimana mungkin umat ini berpecah belah sedangkan kitab sucinya satu, nabinya satu, dan kiblatnya satu. Lalu apa kata Ibn Abbas? Ya amiral mu'minin, wahai pemimpin umat Islam, inna unzila alaina al-Qur'an faqara'nahu wa 'alimna fima nazal. Wahai amirul mukminin, Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah kita, dan kita yang pertama kali membacanya, dan kita yang mengetahui maknanya. Kita di sini siapa? Sahabat. Karena yang berdialog adalah Umar dan Ibnu Abbas, dan mereka berdua sahabat. Jadi sahabat yang tahu dan sahabat yang pertama kali membaca Al-Qur'an. Wasayakunu ba'dana aqwam, lalu setelah era kita selesai akan lahir generasi berikutnya. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Walakin la ya'rifuna fima nazal, namun mereka tidak mengetahui apa makna dari ayat-ayat yang mereka baca sebagaimana yang dipahami para sahabat Nabi SAW. Fayakunu likulli qaumin fihi ra'yun, maka setiap orang akan mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman masing-masing. Dan kalau setiap orang sudah mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman masing-masing, ikhtalafu, Ibnu Abbas mengatakan mereka akan berpecah atau mereka akan berselisih. Fa'idha ikhtalafu iktatalu, kalau mereka sudah berselisih, maka step berikutnya akan terjadi konflik horizontal di tengah-tengah umat. Jadi kalau setiap, contoh kita di ruangan di masjid ini ada berapa orang? Ada berapa orang kira-kira? Misalnya ada 100 orang. Kalau setiap kita diberikan kesempatan untuk mentafsirkan surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas aja deh, surat yang paling salah satu surat yang paling mudah, kira-kira akan lahir berapa tafsir? 100. Karena 100 kepala, 100. Jadi ketika setiap orang, setiap umat diberikan kesempatan untuk mentafsirkan Al-Quran dengan pemahamannya, maka akan berpecah, akan berselisih, dan berikutnya akan terjadi konflik horizontal. Dan itu yang terjadi. Hadis ini sekali lagi hadis mauquf, artinya dialog antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain, Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman. Dan ini adalah dialog yang sangat mahal harganya. Dan salah satu jawaban dari pertanyaan yang sangat mendasar, kok umat Islam berpecah, berselisih, sedangkan referensinya secara umum satu. Mungkin referensinya satu, tapi kalau pemahamannya berbeda, maka ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon diulang doa yang tadi Ustaz sebutkan, doa agar tidak terpukau dengan kehidupan dunia. Jazakallah khairan. Oh iya, doanya ada dalam hadis. Atau punya bukunya nggak sih? Nggak punya ya? Ada dijual nggak sih bukunya? Masih dijual kan? Iya. Oh, antum madzhabnya Imam Bukhari ya? Saya lupa ya. Iya, saya sebutnya di majelis ini ya. Iya, antum Imam Bukhari. Jadi didengar, nanti baru dicatat di rumah. Enggak ada yang Imam Muslim. Saya lihat tadi sih jarang yang Imam Muslim. Semuanya Imam Bukhari, luar biasa. Jadi ya, kalau bisa beli-beli buku ya, ikhwah, dapat pahala kok. Enggak rugi antum beli buku, pahala. Karena kaidah fikih mengatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Antum dapat pahala. Jadi ada di buku antum hadis kedua dan ketiga, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wallahu ta'ala bisawab. Atau mungkin nanti panitia broadcast pakai BC aja. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apabila kita sudah ingatkan tentang kebaikan kepada saudara kita tetapi mereka tidak melaksanakan, bagaimana Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Mohon penjelasan, syukran. Ingatkan lagi, ditolak, ingatkan lagi, ditolak, ingatkan lagi. Sampai kapan? Sampai salah satu di antara antum berdua meninggal dunia. Jadi kalau antum yang mati, dia yang mati duluan. Dan ini benar. Tapi tentu saja kita harus melihat momentum. Bukan berarti setiap ketemu ingatkan. Apalagi kalau setiap ketemu dia akhirnya mau bicara innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya gak perlu formal demikian. Tapi intinya, jangan pernah merasa bosan memberikan nasihat. Jangan pernah merasa bosan, karena kita tidak tahu kapan hati dia sedang luluh, atau kapan godaan syaitan yang membentengi hatinya itu terbuka celah dan seterusnya. Jadi sampaikan terus, dan tugas kita hanya menyampaikan, wa ma alaika illal balagh, kata Allah. Tidaklah tugasmu wahai Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan, terima atau ditolak itu bukan urusan kita. Sampaikan, sampaikan, dan sampaikan terus. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita terhadap dunia? Mana yang lebih baik? Sederhana seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Nah, antum pilih yang mana nih? Mau kayak Rasul atau mau kayak Utsman? Hah? Apa? Hah? Antum mau pilih siapa? Rasul. Sederhana berarti. Sederhana. Sederhana di sini pilihan apa, memang enggak punya pilihan lain. Emang udah nasib saya begini Pak Ustaz, jadi kayak Rasul aja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada para ulama kita. Ini dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dibahas oleh Ibnu Qayyim. Mana yang lebih baik? Kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Nah, itu menarik. Mana yang lebih baik? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Nah, kira-kira yang lebih baik mana? Yang kaya bilang kaya bersyukur. Yang miskin? Yang bilang miskin yang sabar siapa? Coba angkat tangan. Miskin yang sabar, itu lebih baik. Antum miskin yang sabar? Antum juga miskin yang sabar? Hanya dua orang aja. Dari sekian banyak ini hanya dua orang yang bilang miskin yang baik, miskin yang sabar. Nah sekarang saya ingin tanya sama dua orang tersebut, kalau antum boleh milih, mau pilih yang mana? Kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Oh ini berat juga nih ya. Hadirin, pertanyaan ini dijawab oleh Syekhul Islam, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik, yang paling bertakwa. Ya, karena tidak ada dalil yang kaya bersyukur itu lebih baik daripada yang miskin sabar, dan sebaliknya tidak ada dalil yang menjelaskan miskin yang sabar itu lebih baik daripada kaya yang bersyukur. Yang ada adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu, kalau antum boleh milih, pilihlah yang paling bisa membuat antum bertakwa. Dan orang berbeda. Orang berbeda. Tidak sebagian orang dia lebih bertakwa ketika dia kaya. Ada sebagian orang dia lebih bertakwa ketika dia miskin. Jadi kita enggak bisa pukul rata. Kita tidak bisa pukul rata. Pilih. Ini kayaknya yang nanya nih bisa milih gitu loh. Dia bisa milih, mungkin dia kaya dan dia punya peluang untuk menjual semua asetnya atau hibahkan semua asetnya, maka pilihlah yang membuat antum lebih bertakwa kepada Allah. Kalau kaya ternyata membuat antum lebih bertakwa, lebih bisa berinfak, lebih bisa bersedekah, lalu harta itu tidak melalaikan antum, antum bisa haji, bisa umrah, lalu bisa tetap kajian, bisa ibadah nggak ada yang ganggu, karena roda uang antum terputar tanpa antum harus sibuk-sibuk, maka pilih kaya yang bertakwa. Tapi kalau justru kekayaan melalaikan antum dan antum merasa ketika antum miskin antum lebih dekat dengan Allah, maka pilih miskin yang bersabar. Karena pilih yang paling mendekatkan kita bertakwa, dan ini gak boleh dipaksa. Jadi kalau antum misalnya miskin yang antum memilih yang miskin, ketika antum melihat teman antum kaya, gak boleh diajak miskin juga, karena belum tentu dia seperti antum. Jadi belum tentu dia seperti antum. Jadi kalau antum miskin, jangan miskinkan semua orang. Gak boleh miskinkan semua orang, gak boleh. Lihat Nabi SAW, Nabi hidupnya sederhana apa tidak? Sederhana. Tapi Nabi gak pernah nyindir Abu Bakar, Nabi gak pernah nyindir Umar, Nabi gak pernah nyindir Utsman. Ente kaya, miskin dong, kayak aneh. Gak pernah bilang begitu, kata Nabi SAW. Jadi lihat, Nabi itu sahabat yang luar biasa. Gak pernah manfaatin orang, gak pernah minta-minta sama orang, gak pernah nyindir orang. Biasa aja, walaupun beliau hidup dengan kebersahajaan. Dan ingat, kesederhanaan beliau itu pilihan, bukan kepasrahan. Itu pilihan. Buktinya apa? Di perang Hunain, berapa uang yang Nabi kasih kepada Muawiyah? Kurang lebih kalau dikurskan sekarang itu 10M yang beliau kasih ke Muawiyah. Lalu yang beliau kasih ke Abu Sufyan 10M. Lalu beliau kasih ke beberapa kabilah 10M. Tapi beliau lebih memilih kehidupan yang bersahaja. Jadi itu pilihan. Kalau kita memang gak ada pilihan, lalu menghibur diri dengan miskin yang sabar gitu. Tapi kalau di sini enggak, insya Allah. Itu yang di sana itu. Kalau beliau pilihan. Dan jadi orang miskin kan enggak aib. Yang aib itu jadi orang, jadi penghuni neraka. Kalau orang miskin enggak ada, enggak bisa masuk. Jadi kembali kepada person masing-masing. Ada orang yang lebih memilih miskin karena miskin itu lebih enak. Kalau saya kaya saya terfitnah, Ustaz. Enggak bisa. Saya enggak boleh pegang duit, Pak Ustaz. Kalau pegang duit udah deh, enggak jelas. Saya enggak akan pulang di malam hari sampai duit itu habis. Jadi ini apa? Ya ini penting. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, kalau kita mengirim surat Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal, sampai atau tidak? Apa Rasul pernah mendoakan memakai Al-Fatihah? Terima kasih. Terima kasih, jazakallahu khairan. Saya sampaikan jawaban ulama yang sudah kita kenal, bukan jawaban saya. Ini jawaban Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau bilang tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau hal itu baik, pasti Rasulullah dan para sahabat yang lebih dulu melakukannya. Dan kaidah ini awal mulanya diucapkan Ibnu Katsir tentang masalah ini. Tentang masalah kirim-kirim ini. Jadi kaidah ini awalnya dirangkai oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Dan Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i. Jadi Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i, mazhab yang dipilih oleh mayoritas masyarakat kita. Dan dalam kasus ini, dan ini adalah pendapat ulama mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ana mau tanyakan adalah, antum masya Allah ya diketik dulu ya, ini dari rumah ditulis begini, luar biasa. Ini harus dibaca nih ya, ini kalau gak dibaca kelewatan Ustaznya. Udah ngetik begini gak dibaca juga ya Allah. Insya Allah saya baca sebagai motivasi bagi yang mau nanya di pertemuan berikutnya. Jadi ketik aja dari rumah. Ya, yang pertama, apakah betul semua amalan dan doa orang yang makan harta haram seperti riba tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Terjadi khilaf para ulama. Kita tahu hadisnya bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah adalah Allah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Lalu di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan wa dzakara rajula yutilu safara ash'atha adbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab. Lalu Nabi menyebutkan ada seseorang yang sedang safar, melakukan perjalanan jauh. Badannya penuh dengan debu dan rambutnya berantakan. Jadi rambutnya kusut, badannya penuh dengan debu, kucel, kumal. Lalu ia angkat tangannya ke atas, lalu dia bertawassul, ya Rab, ya Rab. Bertawassul dengan nama Allah Rab. Tapi apa yang terjadi? Nabi mengatakan wa mat'amuhu haram. Namun makanannya haram, baik zatnya atau cara mendapatkannya, uangnya. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram, baik zatnya atau cara mendapatkannya. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, baik zatnya seperti sutra untuk laki-laki maupun cara mendapatkannya, uangnya. Wa maghdhiya bil haram, dan dia tidak mengkonsumsi kecuali yang haram. Lalu apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah? Nah, sebagian ulama yang mengatakan penyebutan doa, jelas doa sudah termasuk. Semua sepakat doa termasuk. Kalau uang kita haram atau makanan kita haram, minuman kita haram, yang kita pertaruhkan doa kita. Yang kita pertaruhkan doa kita. Dan ini gak boleh kita remehkan hadirin. Hadirin coba kita pikirkan, kalau kita setiap hari baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, lalu doa ini gak dikabulkan, bagaimana kita di akhirat? Na'udzubillah. Apa arti Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Surga. dan jauhkan dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Pertanyaan saya, bagaimana jika doa ini tidak dikabulkan? Neraka hadirin, itu yang jadi masalah. Jadi jangan remehkan, oh cuma doa aja Pak Ustaz. Anda baca doa apa? Saya baca doa sapu jagat. Gimana kalau doa sapu jagat Anda gak dikabulkan? Neraka selesai. Jadi yang kita pertaruhkan doa kita. Nah, yang lebih naas lagi, sebagian ulama, terjadi perbedaan, tapi sebagian ulama mengatakan penyebutan doa dalam hadis ini hanya sampel dari ibadah-ibadah yang lain. Karena doa itu inti ibadah. Kalau intinya jangan diterima, apalagi cabang-cabangnya, kata para ulama. Itu yang lebih mengerikan. Jadi penyebutan doa dalam hadis ini, sebagian ulama, sekali lagi terjadi khilaf, sebagian ulama mengatakan ini hanya sampel. Maksudnya adalah ibadah Anda tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, dan dalilnya kuat, yang mengatakan ini sampel, dalilnya kuat. Oleh karena itu, sebaiknya kita keluar dari khilaf dengan menjaga harta yang kita dapatkan tersebut. Yang kedua, bentuk amalan seperti apa yang bisa diterima Allah ketika makanan dan pakaian seseorang diperoleh dari yang haram? Itu tadi khilaf terjadi. Sebagian ulama mengatakan itu hanya doa, sebagian ulama mengatakan itu semua amalan. Wallahu ta'ala bissawab. Dan diperkuat lagi hadis Nabi. Apa? Nabi mengatakan apa? Wala shadaqata min gulul. Dan sedekah dari gulul itu tidak diterima. Apa arti gulul? Ini ada dalam bab fikih. Gulul itu harta ghanimah yang diambil oleh prajurit sebelum pembagian resmi dilakukan oleh panglima. Kita tahu ketika terjadi jihad yang syar'i, ada setidaknya ada tiga harta musuh. Yang pertama apa? Ghanimah, terus fai, terus salak. Kata Nabi, man qatala qatilan falahu salabuh. Barang siapa yang membunuh tentara musuh, maka dia berhak mendapatkan salabnya. Apa artinya? Salab ya, bukan salep. Salab itu buat kulit. Enggak. Salab itu adalah harta yang dikenakan atau dibawa oleh tentara yang berduel satu lawan satu dengan kita. Jadi terkadang dalam peperangan kita harus berduel satu lawan satu. Nah kalau kita bisa taklukkan musuh kita itu, maka dari ubun-ubun sampai kaki itu buat kita semua. Jadi di kantongnya ada iPhone 6 buat kita. Iya beneran. Lalu dia pakai jam tangan buat kita. Jadi kita boleh preterin tuh semuanya. Dia lagi pegang rantangan isinya sayur asem, terus ikan asin. Nah sayur asem, ikan asin, cabai terasi buat kita. Itu gak boleh lapor, gak perlu laporan dulu ke panglima. Itu salap namanya. Asal duel satu lawan satu dulu gitu loh. Asal duel satu lawan satu dulu. Nah, ada namanya fai itu harta yang ditinggal kabur sama musuh. Jadi gak ada perlawanan, dia tinggalkan bentengnya. Nah, yang di benteng itu namanya fai. Ada juga ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Jadi setelah pertempuran, harta-harta yang tersisa itu ghanimah. Nah, ghanimah itu pembagiannya harus dari panglima. Gimana pembagiannya? 1/5 ditaruh di Baitul Mal sebagaimana surat Al-Anfal ayat ke-40-an ya. Al-Anfal 1/5 untuk kas negara. Nah, 4/5 baru dibagi-bagikan. Nah, barang siapa yang ngambil sebelum pembagian resmi, maka dinamakan gulul. Itu haram. Dan kalau dia sedekah dengan gulul tersebut, sedekahnya enggak diterima oleh Allah. Sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bayangkan ya. Itu harta rampasan perang yang diambil sebelum waktunya. Oleh siapa? Oleh prajurit, oleh tentara yang baru saja berperang di jalan Allah. Tapi karena dia ambil harta tersebut sebelum waktunya, sedekahnya gak diterima. Bagaimana kalau riba, hadirin? Bagaimana kalau jelas-jelas pencurian? Bagaimana kalau jelas-jelas itu uang kotor? Ini hukum asalnya halal, tapi dia nyolong start aja, itu masalahnya. Dan dia sudah berjuang, dia sudah pertaruhkan nyawanya dalam peperangan tersebut. Kalau dia ambil lalu dia infakkan harta itu, enggak diterima, kata Nabi. Ini semakin memperkuat pendapat sebagian para ulama, bukan hanya doa yang diterima, tapi amal-amalnya yang tidak diterima. Na'udzubillah. Apakah dengan berhijrah akan membuat diterimanya semua amalan sebelum hijrah dan dihapuskan semua dosa yang terdahulu? Iya, jawabannya ya. Nabi mengatakan at-taibu minadzam kaman ladan bala, orang yang bertobat dari dosa seakan-akan dia tidak berdosa. Dan amalan, maksud amalan di sini amal solehnya ya, sebelum hijrah insyaallah diterima. Tapi hijrah dari harta haram ada perincian. Saya enggak tahu nih hijrah dari harta haram atau hijrah secara umum. Tobat secara umum ya, tapi kalau tobat dari harta haram ada perincian, mungkin nanti kita bisa bahas. Wallah taala misal. Masih ada waktu enggak? Habis ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saat kita akan melakukan sesuatu, kita kadang suka bilang ke teman kita, doain ya. Apakah hal tersebut termasuk perbuatan tawasul? Apa keutamaan senyum terhadap orang lain? Jazakallahu khairan. Ya, yang pertama itu tawasul. Maka, dan tawasul yang diperbolehkan, kita minta doa kepada saudara kita. Tapi usahakan yang kita mintai doa adalah orang yang kita anggap soleh, bukan kepada setiap orang. Yang disyariatkan adalah minta doa kepada orang yang kita anggap soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ini dijadikan sebagai kebiasaan yang membuat kita sendiri lupa berdoa. Jadi dikit-dikit doain gua ya, orang mau umroh doain gua ya, mau haji doain gua ya, tapi dia gak pernah berdoa. Punya semangat aja doain gua. Ini gak tepat. Harusnya ada yang berdoa. Ini dikritik oleh para ulama. Sebagian orang hobinya minta doa, tapi gak pernah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbaik kita berdoa sendiri. Walaupun di samping kalau kita lihat ada seseorang yang soleh, kita minta doa gak masalah. Karena Umar pernah minta doa kepada Abbas, sama Nabi. Apa keutamaan senyum terhadap orang lain? Nabi mengatakan, tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Jadi kita dapat pahala sedekah. Makanya kan pelit banget orang yang enggak senyum. Jadi sedekah yang gratis aja dia enggak mau, gimana yang bayar? Jadi ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala. Dan ingat, gigi bukan aurat. Jadi enggak usah ditutup-tutupin. Senyum aja. Gigi bukan aurat. Wallahu ta'ala. Sudah ya, cukup ya. Ya, karena waktu sudah larut malam ya. Dan kita mulai 7:30 tadi, sudah hampir 9:30, sudah hampir 2 jam, saya rasa cukup dan antum butuh istirahat. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan jazakumullah khairan atas atensi dan perhatian. Dan apabila ada hal yang keliru, mohon dibukakan pintu maaf. Dan buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Ulama yang kita banggakan, Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, idza khalaqa qawli qala rasul fadribu bi qawli ardhul ha'id, apabila pandanganku dan ucapanku bertentangan dengan sunnah Nabi, maka buang saja ucapanku ke tembok. Jadi kalau itu yang dikatakan oleh ulama sekaliber Imam Syafi'i, apalagi orang yang sedang berbicara di hadapan jamaah sekalian, maka buang saja apa yang saya katakan, Pak, jika itu menyelisih kebenaran. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat bersyukur jika ada yang mengkoreksi dan meluruskan kesalahan saya. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini dan membuat kita kembali memikirkan akhirat dan kembali terpaut dengan akhirat. Dan bukan berarti kita meninggalkan dunia begitu saja, karena maksud dan tujuan kajian ini agar kita bersikap proporsional dalam hidup. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.